ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali di subuh hari yang berbahagia ini insyaallah taala kita melanjutkan pembacaan kitab yang berjudul Mulakhas atau Mukhtasar Hadil Arwah ila Biladil Afrah, ringkasan intisari dari kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah, ringkasan dari kitab Tamasya ke Surga Allah Subhanahu wa taala yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah. Di pertemuan yang lalu telah kita sebutkan sebuah pembahasan tentang luas pintu-pintu surga. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya jarak di antara dua pintu surga tersebut sejarak Mekah dengan Hajar. Dalam riwayat yang lainnya, jarak kedua pintu surga tersebut sejarak Mekah dengan Busra, kurang lebih 1100 ataukah 1250 kilometer. Subhanallah. Jarak di antara satu pintu surga ke pintu yang lainnya. Lah kita sebutkan bahwa surga itu ada 8 pintu. Jarak satu pintu ke pintu yang lainnya kurang lebih 1250 kilometer. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita salah satu dari orang-orang yang bisa merasakan kenikmatan surga tersebut, yang bisa dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beralih ke pembahasan yang berikutnya, kata beliau, fi sifati abwabiha wa annaha dzatu hilatin, tentang ciri-ciri dari pintu-pintu surga tersebut. Kita sudah pelajari berapa jumlah pintu surga, berapa jaraknya. Nah, sekarang ini pembahasannya tentang gimana sih ciri-ciri dari pintu surga tersebut. Ternyata pintu surga tersebut memiliki rantai. Wa annaha dzatu hilaq. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah anil Hasan, yaitu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri alaihi rahmatullah, beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, tepatnya dalam surat Sad ayat 50. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, mufattahatan lahumul abwab, pintu-pintu surga tersebut senantiasa terbuka untuk para penghuninya. Subhanallah. Ya. Sejarah lengkapnya kata Allah Subhanahu wa taala, jannati adnin, surga-surga Aden itu, mufattahatan lahumul abwab, pintu-pintunya senantiasa terbuka. Ya, terbuka terus untuk para penghuninya. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika menerangkan tentang ayat ini, kata beliau, qala, berkata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, abwabun tura, pintu-pintu yang bisa dilihat. Ya, nyata tuh pintu surga itu memang ada. Bisa dilihat. Wa dzakara aidan an Qatadah, demikian pula disebutkan oleh Imam Qatadah alaihi rahmatullah, abwabun yura zahiruha min batiniha, pintu-pintu yang bagian luarnya bisa dilihat dari dalam, wa batinuha min zahiriha, dan bagian dari dalam pintu surga tersebut bisa dilihat dari luar. Ya, bisa dilihat dari luar. Tatakallam wa tuqullima, pintu surga tersebut bisa berbicara dan bisa diajak bicara. Subhanallah. Wa tafham ma yuqalu laha, dan ngerti dia, pintu surga tersebut mengerti apa yang dikatakan kepadanya. Infatihi wa inghalihi, buka ya dan tutup, paham. Subhanallah. Jadi perkara-perkara yang demikian ini enggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah sekalian, akan kemuliaan ayat ini disebutkan pula oleh Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah. Kata beliau, wa ta'ammal qawlahu subhana, maka perhatikan secara seksama firman Allah Subhanahu wa taala, jannati adnin mufattahatan lahumul abwab muttaqiina fiha yad'una fiha bifakihatin katsiratin wa syarab, dan surga-surga Aden ya yang pintunya senantiasa terbuka, para penghuninya bertelekan di dipan-dipan, mereka meminta apa saja dari berbagai macam jenis buah-buahan dan minuman. Subhanallah. Ya, subhanallah. Nikmat di surga itu jemaah sekalian. Buah-buahan yang tidak pernah kita lihat sama sekali dalam kehidupan dunia. Nama boleh sama, tapi hakikatnya tidak akan sama dengan apa yang pernah kita lihat dan rasakan di dunia ini. Ya, minuman ada susu, ada madu, tapi ya sekali lagi nama boleh sama di dunia ini, tapi hakikatnya tidak akan kita dapatkan kesamaan. Kenapa? Karena itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, a'dattu li'ibadiyas solihin ma la aynun ra'at. Aku akan siapkan untuk para hamba-hambaku yang saleh, yang bertakwa, sesuatu yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Subhanallah. Makanya jangan pernah korbankan, jangan pernah rela untuk mengganti kenikmatan surga yang kekal abadi tersebut dengan kenikmatan dunia yang fatah morgana itu jemaah sekalian. Jangan kita rela menjual agamanya kita. Jangan kita kemudian rela ya merusak agamanya kita hanya dengan kehidupan yang menipu, kehidupan yang bersifat sementara. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, kata beliau tadi, perhatikan tuh, perhatikan apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Sad ayat 50 itu. Kaifa tajidu tahtahu ma'nan badian? Bagaimana engkau akan dapatkan dalam kandungan ayat tersebut makna yang begitu mendalam? Wa huwa annahum idza dakhalul jannata lam tughlaq abwabuha 'alaihim, bahwa mereka para penghuni surga tersebut ketika masuk ke dalam surga maka pintu-pintunya tidak akan tertutup untuk mereka, senantiasa terbuka. Subhanallah. Nikmat terbuka, bebas. Bal tabqa mufattahatan kama hi, akan tetapi pintu surga tersebut senantiasa terbuka demikian adanya, terbuka terus. Ya, terbuka terus. Wa aidan Fa inna fi taftihil abwab lahum isyaratun ila tasarrufihim wa dhahabihim wa iyabihim fil jannah. Dan juga terbukanya pintu-pintu surga tersebut menunjukkan bahwa penghuni surga itu ada aktivitasnya. Mereka pergi, mereka pulang, ya. Mereka melakukan perkara-perkara dan perbuatan-perbuatan yang lainnya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Enggak monoton, duduk, tinggal, diam, enggak. Ada mereka itu. Ya. Haitsu sya'u wa dakhalul malaikata 'alaihim kullu waqtin. Mereka bebas melakukan berbagai macam aktivitas di dalam surga tersebut sekehendak hati mereka. Dan senantiasa para malaikat masuk menjumpai mereka di setiap saatnya. Ya. Subhanallah. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah wa aidan, demikian pula dibukanya pintu-pintu surga tersebut isyaratun ila annaha daru amnin la yahtajuna fiha ila ghalqil abwab. Dan apa yang disebutkan oleh Allah, mufattahatan lahumul abwab, pintu-pintunya senantiasa terbuka, ada isyarat kata Imam Ibnu Al-Qayyim yang menunjukkan bahwa surga tersebut adalah tempat yang aman, yang tidak butuh untuk kita tutup. Coba deh jemaah sekalian, rumahnya kita, ya, jangankan pintu rumahnya kita, pintu pekarangan kita aja kalau kita gak tutup, gimana tuh? Ya, dihantui kita dengan apa, kecemasan, rasa tidak aman, ya kan jemaah sekalian? Ya, itu dalam kehidupan dunia, betapa khawatirnya kita. Pintu mobil kita misalkan lupa kita tutup, rumah kita lupa kita kunci, begitu khawatirnya kita. Bahkan enggak, ya, enggak jarang diantara kita rela untuk pulang dari kantornya hanya dalam rangka untuk memastikan rumahnya tersebut betul-betul terkunci. Subhanallah. Ya, di surga enggak ada lagi yang demikian itu. Terbuka terus, kata Imam Ibnu Qayyim. Wa aidan isyaratun ila annaha daru amnin la yahtajuna fiha ila ghalaq al-abwab kama kana yahtajuna ila dhalika fid dunya, sebagaimana ya yang mereka butuhkan dalam kehidupan dunia, butuh kita untuk mengunci rumah kita, ya, pekarangan kita, jemaah sekalian. Subhanallah. Demikian ya kandungan yang terdapat di dalam ayat ini, jemaah sekalian. Subhanallah. Itulah sifat dan ciri dari pintu surga. Kemudian sedikit saya tambahkan yang terkait dengan pintu surga ini, karena kemarin kita sudah sebutkan bagaimana luasnya, bagaimana ciri-cirinya. Kemudian siapa sih orang pertama yang akan dibukakan pintu surga tersebut? Ya, disebutkan oleh para ulama berdasarkan hadis yang sahih, kata mereka, wa awwalu man yadkhulul jannata, dan orang pertama yang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan dibukakan pintu surga tersebut kecuali beliaulah yang paling pertama memasukinya. Dan itu disebutkan dalam hadis yang sahih dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ati babal jannati yaumal qiyamah fa astaftihu fa yaqulul khazin man anta. Kata junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat, kemudian aku meminta agar dibukakan ya pintu surga tersebut. Maka sang penjaga surga itu mengatakan, man anta, siapa kamu? Fa aqul Muhammadun, aku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa yaqul bik umirtu la aftahu li ahadin qablak. Ya, kata penjaga surga tersebut, aku diperintahkan oleh Allah untuk tidak membukakan seorang pun sebelum kamu. Ya, subhanallah. Ini menunjukkan keutamaan yang dimiliki oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka setelah masuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka diikuti oleh para nabi-nabi dan rasul. Kemudian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dipahami ya, itu disebutkan dalam hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita itu umat Islam itu adalah umat yang terakhir, akan tetapi yang paling pertama masuk surga. Jangan dipahami bahwasanya yang pertama masuk surga itu Nabi Muhammad, kemudian diikuti para umatnya. Yang enggak dong. Nabi dulu baru umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Muhammad, kemudian para nabi dan rasul, kemudian umat yang paling pertama masuk ke dalam surga Allah adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, ini merupakan keutamaan yang dimiliki oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Kemudian kembali ke kitab ini, kata beliau, wa an Anas radhiyallahu ta'ala an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa akhudhu bi khalaqati babil jannah fa uqaqiuha, maka aku pun, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memegang rantai pintu surga dan aku gerak-gerakan. Ya, aku gerak-gerakan, ada rantainya. Ya, kata Imam Ibnu Al-Qayyim, wa hadza sharihun fi annaha halqatun hissiyatun tuharrak wa tuqaqa. Dan hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di dalam sunannya, yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memegang rantai pintu surga dan beliau gerak-gerakan, kata Imam Ibnu Al-Qayyim, ini merupakan pernyataan yang sangat jelas ya, bahwa pintu surga tersebut ada rantainya. Ini menunjukkan bahwa pintu surga tersebut berupa benda nyata ya, karena bisa digerak-gerakkan, subhanallah. Demikian jamaah sekalian, ringkas tentang pintu-pintu surga tersebut. Kemudian kata Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah, fi miftahil jannah, tentang kunci surga. Sudah tahu secara ringkas tentang jumlah pintu surga, bagaimana luasnya, bagaimana sifat-sifatnya, ciri-cirinya. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, fi miftahil jannah, tentang pintu ataukah tentang kunci surga. Wa an Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, miftahul jannati, kata beliau, pintu ataukah kunci surga itu, syahadatu an la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah pernyataan, persaksian, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kunci surga ya, kalimatul ikhlas, kalimatul tauhid, kalimatul syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Rawahu al-Imam Ahmad fi musnadihi wa lafdhuhu miftahu Atau kama fatihul jannati syahadatu an la ilaha illallah, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan lafaz kunci-kunci surga tersebut adalah persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kunci surga itu apa? Syahadah. Persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan persaksian ini jemaah sekalian tidak hanya cukup, tidak hanya cukup dikeluarkan dan diucapkan dengan lisannya kita, harus pula dibarengi dengan keyakinan di dalam hati, kemudian diwujudkan dalam bentuk amalan dengan segala macam konsekuensinya. Ya. Tidak hanya cukup dan tidak akan memberikan kemanfaatan ketika hanya diucapkan begitu saja. Makanya disebutkan pula sebuah riwayat dari Al-Imam Wahab Ibn Munabbih rahimahullahu taala, disebutkan dalam Sahih Bukhari secara ta'liq ya oleh Al-Imam Bukhari, disebutkan tanpa penyebutan sanadnya. Pernah di suatu hari ada seorang berkata kepada Al-Imam Wahab Ibn Munabbih alaihi rahmatullah, beliau mengatakan ya, alaysa man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, bukankah orang yang bersyahadat bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah itu akan masuk ke dalam surga? Kata beliau, bala, iya tentu benar, itu benar ya. Akan tetapi kunci-kunci surga tersebut itu memiliki gerigi. Ya, memiliki gerigi. Dan apabila engkau datang dengan kunci yang bergerigi tersebut, maka sungguh engkau akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Akan terbuka pintu surga untuk kamu. Akan tetapi ketika engkau membawa kunci tanpa gerigi tersebut, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan diterangkan bahwa gerigi dari surga, gerigi dari kunci tersebut adalah amalan-amalan ketaatan yang dikerjakan oleh seorang hamba. Dan itu pun disyaratkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah dalam kitab Nuniyah beliau. Ya, makanya perlu diperhatikan ini. Terkadang ya banyak dari saudara-saudara kita kaum muslimin ya hanya ya mengatakannya, yang penting kita sudah bersyahadat. Ya. Jangan dianggap bahwa ucapan syahadat tersebut bisa berlaku untuk selama-lamanya. Ya, ada pembatal-pembatalnya juga itu. Ya. Seseorang yang telah mengikrarkan, menyatakan bersyahadat la ilaha illallah, harus betul-betul menjaga ya ucapannya tersebut dengan memperhatikan dan menjauhkan dirinya dari pembatal-pembatalnya. Ada, makanya disebutkan para ulama pembahasan apa? Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Itu yang harus diperhatikan, yang harus diketahui oleh kaum muslimin, bahwa di dalam persaksian kita, syahadat kita la ilaha illallah, itu kata para ulama setelah mereka meneliti dan memperhatikan kandungan-kandungan Al-Quran dan hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tersimpulkan bagi mereka bahwa dalam syahadat tersebut terkumpul 7 syarat. Ini 7 syarat untuk kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang pertama, al-ilmu bimaknaha al-munafilil jahal, harus berilmu, harus paham tentang apa yang kita ucapkan tersebut. Harus paham akan makna dari kalimat tauhid tersebut, dari persaksiannya kita. Harus berilmu. Ternyata dalam kalimat tauhid tersebut ada rukunnya, an-nafyu wal-itsbat. Di dalam kalimat syahadat tersebut ada rukun, 2 rukun, yang pertama kita tetapkan bahwa dialah Allah satu-satunya sesembahan kita. Kemudian rukun yang kedua kita nafikan segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah sesembahan yang batil, tidak berhak dan tidak pantas untuk kita sembah. Jauhkan, mereka semuanya makhluk, kok kita mau sembah mereka? Di mana akal sehatnya kita, jemaah sekalian? Ya. Allah yang ciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan kita, Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyaknya mencurahkan kebaikan dan anugerah-Nya kepada kita, kok kita mau beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Secara akal sehat saja itu akan terbantah. Lah bagaimana lagi kalau kita berbicara ya untuk membantah mereka dari sisi Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Harus berilmu dengan maknanya tersebut. Oh, kalau begitu ketika saya mengucapkan syahadah berarti saya harus meninggalkan ya segala sesembahan-sesembahan yang batil selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita enggak tinggalkan sesembahan-sesembahan tersebut, jemaah sekalian, lah apa bedanya kita dengan orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerang, menyuruh mereka, mengajak mereka kepada kalimat tauhid ini, enggak mau mereka. Mereka tolak serta merta. Kenapa? Karena mereka paham maknanya. Ya. Orang musyrik itu di zaman Nabi paham makna la ilaha illallah. Kalau rububiyah Allah Subhanahu wa taala, kalau tauhid rububiyah mereka terima, yakin mereka. Itu orang musyrik loh jemaah sekalian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakin mereka, percaya mereka akan tauhid rububiyah. Bahwa Allah yang menyelamatkan mereka, Allah yang memberikan rezeki kepada mereka, Allah yang menghidupkan dan mematikan, Allah yang menguasai semesta alam ini. Yakin mereka. Akan tetapi giliran diajak kepada tauhid uluhiyah untuk memurnikan Allah Subhanahu wa taala, diajak untuk mempersaksikan la ilaha illallah, mereka tolak. Kenapa? Mereka paham makna tersebut. Ini kalau kami terima, konsekuensinya kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan nenek moyangnya kami. Makanya mereka tolak. Sekali lagi, seorang muslim dan muslimah yang telah mengikrarkan syahadat la ilaha illallah, maka harus berilmu dengan apa yang diucapkan tersebut. Harus memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala kepercayaan-kepercayaan, sesembahan-sesembahan ditinggalkan. Tidak akan memberikan kemanfaatan kepada kita jemaah sekalian. Yang memberikan kemanfaatan dialah Allah Rabbul Alamin. Kemudian syarat yang kedua, al-yaqin biha al-munafil syak waraib. Yakin dengan kalimat tersebut. Kalau sudah diucapkan sekali maka yakini. Ya, selama kita hidup yakini tersebut akan kebenaran dari kalimat tauhid tersebut, akan persaksiannya kita. Jangan mudah ragu ketika ditiupkan, kan enggak mungkin Allah itu cuma satu. Enggak mungkin. Yakin, buang semua was-was tersebut. Buang. Buang. Yakini bahwa dia adalah Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya sesembahannya kita yang harus kita ibadahi. Kemudian yang ketiga, as-sidqu al-munafilil kadzib. Benarkan tuh, benarkan. Ya. Apa yang telah kita ucapkan benarkan, jangan didustai. Ya, jangan diingkari. Kemudian al-ikhlas al-munafilis syirk war riya. Ketika kita ucapkan tersebut, maka barengi pula dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tolak berbagai macam kesyirikan dan rasa riya. Ya. Kalau sudah ucapkan syahadat la ilaha illallah, berarti konsekuensinya ya padamkan, buang semua perasaan riya tersebut. Kan tadi sudah bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, kapan seseorang beribadah kemudian masih mengharapkan pujian dan sanjungan manusia? Berarti enggak ya, konsisten dengan apa yang telah diucapkan tersebut. Ya. Kemudian al-mahabbah al-munafilil buk, cinta. Ya. Cinta terhadap ucapan tersebut. Ya. Kita cinta terhadap kalimat tauhid tersebut. Kemudian wal inqiyad al-munafilit tark, tunduk, terima. Ya. Kemudian yang berikutnya al-qabul al-munafilir radd. Ya, itu hampir sama. Kalau tadi tunduk, kalau ini terima. Ya, terima. Dan jangan pernah sekali-sekali untuk menolak kalimat tauhid tersebut. Itu jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Diperhatikan baik-baik ya, bahwa kandungan syahadat tersebut begitu luar biasa. Ya. Mari murnikan ibadahnya kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mari fokuskan ibadahnya kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sanjungan manusia, pujian manusia, apa sih yang bisa kita dapatkan darinya? Apa jemaah sekalian? Kemudian kata Imam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah, waqad ja'ala Allah Subhanahu wa ta'ala li kulli matlubin miftahan yuftahu bihi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kunci untuk setiap permohonan. Ada kuncinya dari setiap apa-apa yang kita inginkan. Itu ternyata ada kuncinya. Faja'ala miftah as-shalah at-tahur. Allah jadikan kunci salat adalah dengan bersuci, bertaharah. Ada orang salat enggak bersuci, enggak akan sah salatnya. Karena dialah kunci untuk masuk ke dalam salat. Bagaimanapun dia ikhlas kepada Allah, bagaimanapun dia meniru apa-apa yang telah dicontohkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW dalam sholatnya, tapi kalau dia enggak bersuci, enggak berwudu terlebih dahulu, ya enggak akan mungkin bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena enggak bawa kunci dia. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Miftahus shalah at-tahur." Kunci sholat itu adalah bersuci. Subhanallah. Wa miftahul hajj al-ihram. Demikian pula kunci haji itu adalah ihram. Wa miftahul bir as-sidq, dan kunci kebaikan, seluruh kebaikan adalah kejujuran. Inna sidqa tuma'nina. Sesungguhnya kejujuran tersebut akan mendatangkan ketenangan. Subhanallah. Jujur jemaah sekalian. Jujur dalam interaksinya kita bersama manusia, luar biasa. Jujur kita kepada Rabb-nya kita Allah Subhanahu wa taala, itulah kunci segala macam kebaikan. Ketika seorang jujur kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala dan jujur dalam muamalahnya bersama manusia, innasidqatu ma'nina. Kejujuran tersebut akan mendatangkan ketenangan hati. Wa innal kadzib riba. Dan sesungguhnya kedustaan, kebohongan itu akan mendatangkan kegoncangan, kegelisahan di dalam hati seseorang. Yakin saja itu. Kapan seseorang berdusta maka tidak akan tenang hidupnya. Kegelisahan yang akan menghantuinya. Berbeda dengan kejujuran yang ia lakukan. Tenang terus. Ya ngapain risau? Jujur. Ya, inilah yang terjadi, inilah yang saya lakukan, inilah kenyataan, inilah realitanya. Jujur. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala yazalur rajul yasduq wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa." Dan senantiasa seseorang itu berlaku jujur, senantiasa jujur dalam setiap ucapan dan perbuatannya sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan label kepada hamba tersebut sebagai orang yang jujur. Ya, subhanallah. Itulah ya kejujuran, dan kejujuran yang paling mulia adalah kejujuran seorang hamba kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, kata Imam Ibnu Al-Qayyim, wa miftahul jannati at-tauhid, dan kunci dari surga tersebut adalah tauhid. Itulah tadi syahadah alla ilaha illallah. Itulah tauhid. Itulah tauhid. Ya, dari kata wahada yuwahidu tauhidan, ai ja'lu syai' wahidan. Itu namanya tauhid, menjadikan sesuatu itu menjadi satu. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Jadikan satu saja, fokus ibadahnya kita itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari pujian manusia, bukan untuk mencari sanjungan manusia, bukan untuk mencari segompah dari kenikmatan dunia yang fatah morgana ini. Kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kita inginkan adalah kenikmatan yang kekal abadi. Wa miftahul ilmi husnul su'al wa husnul isgha. Dan kunci ilmu itu adalah dengan bagus dalam bertanya dan serius mendengarkan. Itulah kunci ilmu. Ingin dapatkan ilmu, maka ketika ada perkara-perkara yang tersamarkan bagi kita, tanya. Fas'alu ahlaz dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang berilmu. Ketika kalian enggak paham terhadap sebuah permasalahan, jangan diam saja. Kuncinya ilmu itu ya bertanya. Jangan biarkan dirinya kita berada dalam kejahilan dan kebodohan. Ya, malu itu merupakan akhlak yang terpuji. Akan tetapi ketika dalam menuntut ilmu, tidak diperkenankan bagi seseorang untuk malu. Itu malu yang tercela. Ada perkara yang dia tidak ketahui dalam urusan agamanya, diam aja, dipendam, jangan. Tanya, tanya. Karena itu untuk kehidupan dunia dan akhiratnya kita. Ya, tanyanya pun tanya yang memang betul-betul untuk mendapatkan faedah. Karena pertanyaan itu kata para ulama banyak macamnya jamaah sekalian. Ada orang yang bertanya tujuannya jelek. Ada orang yang bertanya untuk menjatuhkan gurunya. Ada orang yang bertanya untuk ya mengadukan dan mau menghantamkan satu guru dengan yang guru yang lainnya. Itu bukan akhlak yang terpuji. Ketika kita bertanya, ya Ustaz, saya pernah mendengarkan seorang Ustaz demikian dan demikian. Ya enggak usah disebutkan namanya. Ya jamaah sekalian, itu bagian dari adab dan akhlak. Ya, jangan membenturkan satu ustaz dengan ustaz yang lainnya. Jangan membenturkan ulama satu dengan ulama yang lainnya. Kalau belum puas dengan jawaban seorang ulama, seorang ustaz, diperbolehkan bagi kita untuk bertanya kepada ustaz dan ulama yang lainnya. Akan tetapi dengan adab dan akhlak. Ini yang harus diperhatikan. Tanya, Ustaz, ya Syekh, saya pernah mendengarkan sebuah faedah dari fulan, dari seseorang demikian dan demikian. Ya, itu bagus. Ya, dengan tetap menjaga kehormatan dari ulama tersebut, gurunya kita tersebut. Ya. Ada juga orang yang bertanya itu dalam rangka untuk apa? Ta'annut, ta'ammuk, untuk berdalam-dalaman. Belum terjadi, udah ditanyakan. Ya, Ustaz gimana tuh hukumnya ya berwudu pakai air teh? Ya air banyak kok, ngapain kamu tanya yang demikian? Ya kan? Ya, Ustaz gimana hukumnya berwudu dengan air kopi ya? Dengan Coca-Cola, Fanta? Ya itakillah. Pertanyaan-pertanyaan yang gak bermanfaat. Alhamdulillah air ada untuk kita pakai bersuci. Ya itu termasuk perkara-perkara yang terlalu berlebihan. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak berbobot, ya, maka harus diperhatikan, ya. Ketika kita bertanya, pasang niatan yang baik, ya. Kadang juga ada orang yang bertanya, dia sudah tahu jawabannya, tapi dia sengaja bertanya kepada ustadz tersebut, kepada ulama tersebut, agar orang lain bisa mengetahui jawabannya. Itu niatan yang bagus. Itu niatan yang bagus, ya. Tanya dia, dia sudah tahu jawabannya. Cuman sengaja dia bertanya kepada gurunya biar teman-temannya mendapatkan faedah tersebut, biar gurunya ya menerangkan tentang permasalahan tersebut, akhirnya orang lain pun mengetahuinya. Itu niatan yang bagus, Da'am. Ya, jadi diperhatikan. Wa kata beliau wa husnul isgha, dan betul-betul mendengar. Ya, ketika belajar serius dong. Orang yang serius saja belum tentu paham. Ya kan? Apalagi kalau belajarnya enggak serius. Apalagi kalau belajarnya enggak serius. Ini ilmu agama loh jemaah sekalian. Ini ilmu agama yang akan membimbing dan mengantarkan kita menuju kehidupan akhirat. Kenapa kita enggak lebih bersemangat? Ya, kan kebalik sekarang. Untuk urusan dunia, ilmu dunia begitu semangatnya kita. Begitu semangatnya kita. Ya. Demikianlah bagaimana syaitan mempermainkan kita. Untuk ilmu dunia luar biasa. Untuk ilmu dunia luar biasa. Giliran untuk ilmu agama, untuk akhiratnya kita. Kendor semangatnya kita. Ya, perhatian kita enggak seperti perhatiannya kita ketika mempelajari ilmu agama. Ini keadaannya kita, jemaah sekalian. Ini yang kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbalik sekarang. Ya, harusnya ilmu agama itu yang harus kita lebih bersemangat untuk mengajarnya, untuk mempelajarinya. Itu kunci untuk mendapatkan ilmu agama. Pertanyaan yang baik dan keseriusan ketika mendengarkannya. Ya, jemaah sekalian. Itu juga termasuk dari kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menuntut ilmu. Itu diaman, diaman. Ya, tempat kami belajar dulu. Ketika pelajaran berlangsung itu sekitar 3000 pelajar yang hadir. Ya, kurang lebih sekitar 3000 orang. Bayangkan, masjidnya gede, ya, syekhnya mengajar itu sekitar 3000 orang. Coba kalau orang enggak jujur kepada Allah, syekhnya enggak lihat kok. Iya kan? Syekhnya enggak lihat kita. Banyak mau main HP, mau minum, mau membuat apapun, ngobrol-ngobrol. Bisa kita lakukan. Tapi jemaah sekalian, ada Allah Subhanahu wa taala yang melihat kita. Kapan seseorang memuliakan ilmu agama tersebut, maka disitulah keberkahan yang akan dia dapatkan. Kapan seseorang memuliakan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu ilmu tersebut. Subhanallah. Sekali lagi, kembali kepada kejujuran seorang hamba kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan tuh, enggak dilihat kita. Ya. Yeah. Sama syekhnya kita enggak dilihat, gurunya kami enggak lihat. Bayangkan. Apalagi kalau lagi musim liburan, anak-anak sekolah datang semuanya. Sampai masjid itu hampir full. Tuh lapangan masjid seperti luasnya ya hampir seluas lapangan sepak bola. Subhanallah. Itu kalau udah masa liburan. Liburannya mereka itu bukan ke tempat rekreasi, enggak. Hebatnya orang Yaman, itulah kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Liburnya mereka itu anak-anak mereka dimasukkan segera ke Darul Hadis. Ya, ke masjid-masjid yang di situ dipelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Makanya penuh tuh, hampir penuh tuh masjid. Kalau sudah masa liburan, luar biasa. Sekali lagi ini. Ya, walaupun guru kita enggak melihat kita, maka hadirkan selalu muraqabatullah bahwa Allah melihat kita. Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Apapun yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Semakin kita muliakan ilmu agama tersebut, maka semakin itu pula lah Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu dan keberkahan ilmu agama. Wa miftahun nasr wal ghafur as-sabr, dan kunci untuk meraih kemenangan dan kegemilangan adalah bersabar. Sabar. Ya. Sabar. Ini mudah diucapkan tapi luar biasa untuk diaplikasikan dan diwujudkan. Ingin meraih pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sabar jemaah sekalian. Sabar dengan apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ini. Ya. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, kata Allah Subhanahu wa taala, "Afahasibatum an tadkhulul jannah?" Apakah kalian mengira akan masuk ke dalam surga Allah sampai dalam keadaan kalian belum ditimpahkan perkara-perkara, musibah-musibah yang telah dirasakan oleh orang-orang sebelum kalian? Masadhumud dharra, telah menimpa mereka kesulitan, masa-masa yang sulit, berbagai macam musibah, berbagai macam kejadian dialami oleh mereka. Gak mudah tuh masuk surga. Ya. Sampai apa? Sampai Rasul dan orang-orang yang beriman berkata, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah? Saking dahsyatnya cobaan yang mereka rasakan. Jemaah sekalian. Jadi mari menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersabar. Jauhkan dirinya kita dari keluh kesah. Ternyata apa yang kita alami dari cobaan-cobaan ini gak ada dan gak pernah sebanding dengan orang-orang cobaan-cobaan yang dirasakan oleh orang-orang pendahulu kita dari kalangan orang-orang yang soleh. Gak ada. Ya. Baru sedikit diuji, keluh kesahnya luar biasa. Baru sedikit diberikan ujian, seakan-akan dia merasa dialah orang yang paling berat ujiannya. Ya jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Tanamkan ya rasa sabar tersebut dalam segala kondisi. Ya. Sabar di dalam menerima kenikmatan oleh Allah, itu juga ada kesabarannya. Agar kita tidak larut dan tenggelam yang berlebihan dalam kenikmatan tersebut. Itu kesabaran. Demikian pula sabar ketika mendapatkan ujian dan cobaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan selalu itu. Di antara tips yang disebutkan oleh para ulama untuk menghadapi ujian dan cobaan tersebut, untuk bisa menghadirkan kesabaran tersebut, diingat-ingat bahwa manusia yang termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ujian beliau dan para nabi tersebut dan para sahabat itu enggak akan pernah sebanding dengan ujian yang kita rasakan. Bagaimanapun dahsyatnya ujian yang kita rasakan, enggak akan pernah sebanding dengan apa-apa yang dirasakan oleh para ulama, para nabi. Makanya dalam hadis disebutkan asyaddun nasi bala'an al-anbiya thummal amthal fal amthal. Manusia yang paling berat ujian cobaannya adalah para nabi, kemudian orang setelah mereka, para sahabat, kemudian orang-orang setelah mereka. Ya. Jadi mari belajar untuk menjaga lisannya kita dari keluh kesah, dari cobaan dan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian kata beliau, wa miftahul mazidi asyukru, dan kunci agar Allah Subhanahu wa taala tambahkan nikmat tersebut adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kunci agar kenikmatan ditambahkan oleh Allah. Apa itu? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu sudah ya janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu sudah jadi rumus baku, kaidah. Siapa yang bersyukur akan Allah tambahkan. Siapa yang kufur, ingkar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan untuknya siksaannya. Yakin itu. Kapan nikmat itu disyukuri, sekecil apapun, pasti dan pasti Allah tambahkan. Itu sudah perkara yang pasti. Ya. Kapan nikmat tersebut pandai kita syukuri, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Demikian jemaah sekalian, apa yang bisa kita uraikan secara singkat, dan insyaallah taala kita akan lanjutkan keesokan harinya dari pembahasan ini. Wallahu taala alam bisawab. Ila huna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafaddalu, barakallahu fi